Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah. Wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulih. Wal du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtiga'a wajhillahi. Wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in wa ala azwaji Rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ala arwah jami'il awliya' wa salihin والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لهم ومحبيهم المتلكين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأعمال الصالحة إلى الغاية والنهاية حتى تورمت قدماه من طول القيام بالليل. وأما الذي يجتهد في الأعمال الصالحة ويعتمد عليها فهو معجب بنفسه جريء على ربه وربما يبتلى ليستبين له عجزه وعدم صلاحيته لشيء من الصالحات لولا فضل الله ورحمته كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء Wallahu sami'un alim. Wa kama balagana anna abidan abadallaha khamsa mi'ati sana. Fa'idha kana yawmul qiyama yagulullahu lahu ya abdi udkhulil jannata birahmati. Fa'yakulu ya rab bal bi'amali. Fa'yamurullah bihi fa'yuhasabu ala ni'matil basar. فتستغرق جميع عبادته وتبقى عنده نعم الله كثيرة فيأمر به إلى النار فيقول يا رب أدخل الجنة برحمتك فيأمر به إليها ويثني عليه ويمدحه جل وعلا. فقد ظهر أنه لابد من أمرين، أحدهما إصلاح العمل والثاني الاعتماد على الله دونه. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu semangat di dalam melakukan amal soleh, bahkan sampai pada puncaknya. Semangat pol, notok, nemen ketika melakukan amal soleh. Bahkan kedua kaki beliau sampai bengkak karena lamanya berdiri saat melakukan sholat di waktu malam. Ini menunjukkan begitu semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu tinggi keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan amal soleh, amal kebaikan. Jadi bukan setengah-setengah, tapi full, 100%. Kalau kita melakukan amal soleh itu nanggung, serba nanggung, sholat nanggung, Al-Quran nanggung, zikir, wirid nanggung, ilmu nanggung, kalau amal soleh. Tapi kalau urusan pribadi, dari urusan dunia, perut, luar biasa. Gak nanggung belas, 100%. Bahkan, kegiatan yang aktif dia ikuti, rela ditinggalkan hanya untuk urusan dunianya. Itu menunjukkan bahwasanya kalau untuk dunia 100%, tapi kalau untuk akhirat amal soleh setengah-setengah. Jadi kalau untuk amal soleh wakai alasannya. Alasan A, alasan B, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Kalau dunia tanpa ada alasan. Hujan terjang. Banjir lewati, tapi kalau untuk amal soleh, hujan mundur, banjir apa meneng. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan amal soleh, notok, full semangatnya luar biasa, sehingga kedua kakinya bengkak karena lamanya berdiri saat melakukan sholat di waktu malam. Bahkan para istrinya Nabi menegur Nabi dengan mengatakan, "Ama qad ghafarallahu lak?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu? Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Telah aku letakkan, aku gugurkan, aku hapuskan darimu dosa-dosamu yang telah membuat memberatkan bebanmu, punggung. Sekalipun seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setengah-setengah di dalam melakukan amal soleh, sehingga di waktu malam berdiri lama, kakinya bengkak. Istrinya menegur, "Ama qad ghafarallahu lak? Bukankah Allah telah mengampunimu?" Logikanya, orang yang sudah diampuni dan tidak akan masuk neraka, yo enak nyantai. Buat apa berdiri sampai bengkak? Ya biasa-biasa aja. Karena apa? Sudah dijamin, sudah dipastikan surga tempatnya. Tapi tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap 100% semangatnya di dalam melakukan amal soleh. Kenapa tahu? bahwa amal soleh itu di antara perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya ada ridha dan rahmatnya. Lah, ridha dan rahmatnya Allah itu sangat-sangat mahal, sehingga Nabi tidak mau nanggung di dalam melakukan amal soleh dan kebaikan. Kita gak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga setengah-setengah. Padahal semestinya yang setengah-setengah itu bukan kita. Kita harus full. Kenapa? Kita belum ada jaminan mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi yang sudah diampuni, luar biasa amal solehnya. Sehingga jawaban Nabi ketika para istrinya mengatakan seperti itu, Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura? Apakah enggak boleh aku ini menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Nabi melakukan sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang syukurnya kita menjadi umatnya Nabi apa? Syukurnya kita menjadi umat Islam apa? Sholat setengah-setengah, ilmu setengah-setengah, Al-Quran bacanya setengah-setengah, zikir ingat Allah setengah-setengah, syukurnya kita apa? Sedangkan Nabi yang sudah dijamin oleh Allah, subhanallah, malam bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diikuti oleh ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin, dijuluki dengan As-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Kenapa? Setiap malamnya 1000 rakaat. Setiap malamnya 1000 rakaat, itu belum siangnya. Malamnya toh itu 1000 rakaat. Diikuti oleh para tabi'in. Sayyidina Muhammad Al-Junaid, Sayyidu Ta'ifah, di pasar. Ketika buka bedaknya di pasar, 300 rakaat. Itu belum di rumah, belum di masjid, atau di waktu malamnya, di pasarnya itu. 300 rakaat. Termasuk mu'alif pengarang kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di masa mudanya saat mencari ilmu, pulang dari belajar di waktu pagi, dari tempat beliau belajar, pulang ke rumah, ada masjid mampir, sholat. Jalan lagi ada masjid, mampir lagi, sholat. Sehingga kurang lebih 200 rakaat di masa mudanya. Di masa mudanya, itu belum masa tuanya. Masa mudanya, saat masih mencari ilmu. Dalam arti itu, dalam logika, orang baru kenal. Kalau orang baru kenal itu banyak, sudah luar biasa. Apalagi sudah kenal. Apalagi sudah kenal. Lahir Abdullah Haddad itu luar biasa. Dan itu diikuti oleh mereka. Jadi full tank. 100% di dalam menjalankan ketaatan dan amal soleh. Adapun orang yang semangat di dalam melakukan amal soleh, kemudian bersandar dengan amal solehnya, itu berarti orang yang bangga diri. Ngandalno amal solehnya. Jadi dia semangat di dalam melakukan amal soleh, kemudian ngandalno amal solehnya. Dijadikan bentengnya, kekuatannya. Amal soleh dijadikan bentengnya, kekuatannya. Itu adalah orang yang bangga diri. Dalam arti mereka banyak melakukan amal soleh, tapi mereka tidak pernah ngandalno amal solehnya. Bahkan mereka melupakan amal soleh yang telah mereka perbuat. terus menatap yang mereka lakukan saat ini dan ke depan. Yang kemarin-kemarin mereka gak ingat-ingat sudah. Berapa banyaknya, besarnya mereka gak ngelihat. Tapi kalau orang yang bangga diri biasanya itu dihitung-hitung. Ini kita dulu. Kita dulu yang berjuang. Sekarang kita gak dihargai perjuangan kita. Ini itu. Lah ini orang yang bangga diri. Dengan apa yang telah ia perbuat. Ini orang yang bangga diri. Lah orang bangga diri ini amalnya sekalipun besar banyak sia-sia akhirnya. Tadinya memiliki nilai yang sangat berharga, tapi karena bangga diri jatuh. Dia gak merasa. Kalau itu termasuk bangga diri, gak merasa. Dulu kita yang memperjuangkan, dulu saya yang melakukan ini itu sampai sekarang ini, tapi saya gak dihargai ini itu dan yang lain sebagainya. Ini lupa, ini bangga diri. Ini bangga diri. Makanya kalau kita beramal itu jangan kita mencari nama. Mau nanti orang ingat saya atau gak ingat saya, yang penting saya beramal. Itu semestinya. Karena apa? Nilai intinya itu pada Allah. Orang ingat kita atau tidak, dicatat nama kita ataupun tidak, gak urusan. Yang penting Allah. Karena Allah yang nanti akan memberikan keistimewaan dan keutamaannya, bukan orang. Ya percuma kita kalau dikasih keistimewaan oleh orang, keutamaan orang-orang semasa hidup kita, setelah mati gak ada. Tapi kalau kita menginginkan keistimewaan, keutamaan dari Allah, mau disebut gak disebut bukan urusan. Yang penting saya melakukan amal soleh. Itu yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat, para tabiin, dan ulama-ulama terdahulu. Mau ditulis namanya ataupun tidak, mereka gak urusan. Tapi kalau orang yang bangga diri, marah kalau gak ditulis. Saya kok gak disebut ini. Padahal saya ikut berjuang. Padahal saya ini, itu, dan yang lain sebagainya. Marah. Nah ini orang yang bangga diri. Nah ini berarti orang sama apa? Jari ala Rabbi. Berani kepada Allah ini. Orang seperti ini adalah orang yang berani kepada Allah. Bahkan terkadang dia diuji oleh Allah. Allah menguji, menunjukkan kepada dia akan kelemahan dan ketidakpantasannya dia di dalam sesuatu amal soleh kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya. Jadi terkadang orang seperti ini diuji sama Allah, menunjukkan kelemahannya. Nah, karena itu ketika misalnya ini contoh yang gampang dan mudah, regenerasi. Ini banyak ini orang kalau ada regenerasi baru, regenerasi itu biasanya yang sebelumnya itu sakit hati kebanyakan. Ada ustaz sudah tua. Dan ada ustadz muda, banyak direspon, atau banyak diikuti, atau banyak didengar, atau sering dipakai. Nah, orang sering pakai yang muda itu kan punya alasan. Mungkin kasihan dengan yang sudah tua. Mungkin juga yang sudah tua itu gak kuat, gak mampu lagi seperti dulu. Atau juga yang sudah tua itu idenya atau hal yang lain sebagainya itu tidak sesuai dengan kehidupan anak muda pada zaman itu. Karena masih cara-cara yang dulu atau ini dan itu, masih banyak alasan. Sehingga orang lebih condong kepada yang sesuai. Itu hal yang wajar. Karena kita gak bisa paksakan orang harus terus sama kita. Orang memiliki hati dan pikiran yang berbeda. Gak bisa kita paksakan. Nah, terkadang mereka kecewa. Mereka sakit hati. Lu padahal semestinya, lu dia bangga. Dia senang. Kenapa? Setelahnya dia sudah tidak mampu lagi, seperti dulu, ada yang memperjuangkan seperti dia dulu. Lu berarti semestinya bersyukur. Coba kalau pemain sepak bola, jumlahnya 11 orang. Tok. Nah kalau ada yang cedera, gak punya pengganti, gimana coba? Mesti apa? Setiap tim punya cadangan. 4-5 orang. Ada yang bahkan sampai 7-8 orang. Tujuannya apa? Bila mana ada yang capek, digantikan dengan yang baru. Bila mana ada yang cedera di dalam permainan, digantikan dengan yang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita, di dalam berdakwah, di dalam mengajar. Itu hal yang lumrah, itu hal yang wajar. Tapi yang gak wajar itu, mereka yang gak nerima. Sebagian pemain ketika ditarik keluar, gak nerima, marah. Ini bodoh ini. Ini gak pinter, kenapa? Pelatih menggantikan dia dengan yang lain, karena pelatih melihat, kurang cocok mungkin saat itu. Dengan fisiknya yang kelelahan, atau dengan permainan yang ada, sehingga pelatih memasukkan yang lain. Allah juga gitu. Allah juga seperti itu. Ketika ini sudah gak mampu, Allah munculkan yang baru. Yang sesuai dengan orang-orang di zamannya, di masanya. Lah kalau yang gak terima, lah ini orang yang gak pinter. Mestinya mau tidak mau harus terima. Mau tidak mau harus mengikuti apa katanya pelatih. Seperti pemain sepak bola. Kita juga gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini terkadang Allah uji mereka itu. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kelemahannya. Jadi Allah uji bukan Allah benci. Tapi ingin menunjukkan kepada dia kelemahan dia. Atau ketidakpantasan dia di dalam hal tersebut. Ditunjukkan oleh Allah. Itu bagi orang yang sadar bisa mengerti. Tapi orang yang gak sadar, tetap gak mau. Aiso. Awak dewe iki. Mene, mono, dan yang lain sebagainya. Gak sadar ini. Karena itu orang diingatkan, itu memang gak sama. Ada orang diingatkan itu nerima, menyadari, terima kasih, ada orang diingatkan, malah menyalahkan yang ingatkan. Karena para ulama kalau dicaci, atau ada orang yang adu domba, datang kepada dia adu domba, jawabannya cuma satu toh, kalau memang kamu benar, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kalau memang kamu salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Mereka juga gitu, kalau diingatkan, mereka malah justru terima kasih kepada yang ingatkan. Lah orang yang bisa menerima peringatan dari orang lain, atau nasihat dari orang lain, memang khusus. Gak semua orang-orang yang beriman. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, ilingno, ingatkan. Karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang Gak semua orangnya coba. Salah adhan, iling no. Yang terima, terima kasih. Berarti beriman dia. Sholatnya, makhraj hurufnya gak benar. Ingatkan, menerima. Berarti orang yang beriman. Tapi kalau bantah, ngotot, nyalahkan yang ingatkan. Roh apa kan? Ngerti apa kan? Jitas belajar, mengkitik. Nah ini berarti orang yang gak beriman. Ini orang yang tidak beriman. Terkadang Allah uji orang tersebut itu untuk menunjukkan kelemahannya, kekurangannya. Dan mestinya dia bersyukur. Tapi memang itu tadi. Orang yang bisa menerima kekurangan itu adalah orang yang beriman. Orang orang yang benar-benar menyadari akan dirinya. Nah, tapi kalau orang sudah bangga diri, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih sempurna, ini gak bisa sudah. Gak bisa ini, sorong rubahnya ini. Merasa dirinya benar. Orang kalau salah, tahu kalau dia salah, diingatkan, dia nerima. Tapi kalau orang gak tahu kalau dia salah, diingatkan, ngengkel, ngotot, marah. Kenapa? Gak menyangka, gak merasa dirinya salah kok. Tapi kalau orang merasa dirinya salah, diingatkan, nerima dia. Tangkap polisi misalnya. Merasa dirinya salah, nerima dia. Nggih, Pak, ngapunten. Nah, gitu. Tapi kalau dia enggak merasa bersalah, ditangkap polisi, ngamuk. Besok siapa sih melanggar? Ngarah dia. Otot-ototan sama polisinya. Kenapa? Enggak merasa bersalah. Enggak merasa bersalah. Lah Allah uji sebagian orang yang bangga diri itu dengan menunjukkan kelemahannya dan tidak kepantasan dia melakukan hal itu kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya. Dalam arti apa yang telah ia perbuat dan mungkin berhasil itu tidak dia lakukan kecuali karena rahmat dan karunia-Nya Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, gak pantas dan gak bisa melakukan. Jadi dia bisa melakukan itu tidak lepas karena karunia dan rahmatnya Allah. Tapi kalau dia itu berarti dia enggak merasa bahwa dia mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah sehingga bisa berbuat ini dan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki may yasha. Wallahu samiun 'alim." Katanya Allah, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada. Kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa membersihkan, merubah seseorang pun selama-lamanya. Yang bisa itu hanya Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Coba lihat, bayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan sopan santunnya, dengan kelembutannya, dengan akhlaknya, dengan bersinar wajahnya. Ternyata orang yang bisa mendengarkan Nabi, menerima apa yang dikatakan oleh Nabi, mengikuti Nabi, enggak semuanya. Enggak semuanya. Hanya beberapa. Hanya beberapa. Sekian lama baru mulai banyak. Tapi juga banyak yang masih memusuhi, yang masih membenci, yang masih memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan kesempurnaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Lah kita gak sesempurna Nabi Muhammad. Kemudian kita hanya bisa ini itu sudah merasa hebat. Sudah merasa luar biasa. Padahal yang melebihi kita, mereka gak pernah merasa hebat. Mereka gak pernah merasa istimewa. Ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, ilmunya, amalnya jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Tapi gak pernah mereka merasa hebat. Gak pernah mereka merasa istimewa. Orang yang menganggap dia istimewa, tapi dianya sendiri gak menganggap dirinya istimewa. Tapi kalau orang membanggakan dirinya, baru beberapa orang menganggap dia istimewa. Beberapa orang menganggap dia istimewa. Dia sudah terbang. Dia sudah melayang. Hanya baru beberapa orang. Kalau orang dulu, ulama dulu itu, banyak yang sudah sepakat. Misalnya ada 100 orang, 80 orang sepakat, dia ini orang istimewa. hanya 20 yang enggak sepakat. Lu dia itu enggak pernah menganggap istimewa dirinya. Nah, kita ini dari 100 orang, mungkin yang sepakat hanya 10. Yang enggak sepakat 90. Kita sudah terbang. Sudah merasa kita ini hebat, luar biasa. Padahal hanya 10 orang yang sepakat dengan kita. Yang 90 enggak sepakat, kita sudah merasa hebat. Lu kebalik dengan orang-orang dahulu. Karena itu mereka tidak pernah menganggap dirinya hebat sekalipun amal ibadahnya besar dan banyak. Karena itu mereka melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan, ini cerita sering kita sampaikan, seseorang yang beribadah 500 tahun, Bani Israel, beribadah 500 tahun. Ketika di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya ini, ya abdi udkhulil jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Wahai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Dia berkata, ya Rab, bal bi amali. Ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Ini orang yang mengandalkan amalnya. Orang yang melihat amalnya. Yang menganggap amalnya hebat. Yang menganggap amalnya luar biasa. Protes kepada Allah. Ya Rabbal bi amali, ya Allah. Dengan amalku. Secara tidak langsung dia mengatakan jangan dengan rahmatku, jangan dengan rahmatmu, tapi dengan amalku. Kenapa? Dia memandang amalnya. Dia melihat amalnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghisab, membandingkan, menimbang kenikmatan satu bola mata dengan seluruh amalnya. Menimbang satu bola mata dengan seluruh amalnya yang ia lakukan, yang ia kerjakan selama 500 tahun. Besar 200 tahun ditimbang sama Allah dengan satu bola mata. Nah, satu bola mata ini lebih hebat, lebih istimewa, lebih berat dari amal ibadah yang dilakukan orang tersebut selama 500 tahun. Kerupuk 1 kilo sama paku 1 kilo. Kerupuk 1 kilo wake. Paku 1 kilo titi. Tapi mana yang lebih berat? Paku. Daripada kerupuk. Paku 1 timba. Paku 1 timba. Dengan emas. Timbangannya beratan paku. Satu timba mungkin berapa kilo. Emas kecil ditimbang mungkin hanya beberapa gram. Mahal mana? Mahal emas. Mahal emas. Ibadah kita 500 tahun dengan satu bola mata yang diberikan oleh Allah kepada kita tentunya lebih mahal, lebih istimewa, lebih utama daripada ibadah yang 500 tahun. Taruh ibadah 500 tahun itu semuanya diterima. Taruh, misalkan ibadah 500 tahun itu semuanya diterima. Tetap satu bola mata jauh lebih istimewa, jauh lebih utama daripada ibadah. Apalagi kalau ibadah 500 tahun itu ada yang diterima, ada yang enggak, ada yang ria, ada yang bangga diri, ada yang sombong. Lu tambah lek diterima kabeh sik larangan, si istimewan satu bola mata, apalagi yang dicampuri dengan ria, bangga diri, sombong dan semisalnya. Lah karena satu bola mata tadi itu jauh lebih unggul dari ibadah 500 tahun, sehingga dia enggak bisa masuk surga. Kalau tadi dia mau masuk dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmatnya, tapi karena dia ingin masuk surga dengan amalnya, ternyata amalnya kalah telak dengan satu bola mata, akhirnya enggak bisa masuk surga dia. Allah memerintahkan ilannar, untuk dibawa ke neraka. Memohon kepada Allah, ya Rabb adkhilnil jannah birahmatik, ya Allah masukkan aku surga dengan rahmatmu. Memohon kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, adkhilnil jannah birahmatik, masukkan aku surga dengan rahmatmu. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke surga dengan rahmatnya, memuji Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran orang yang mengandalkan amalnya, yang melihat amalnya, yang bersandar dengan amalnya, percuma. Nah, karena itu kalau kita beramal soleh aja, jangan kita lihat. Karena itu sebagian para ulama itu dulu, apapun yang telah diberikan kepada orang lain nggak pernah dilihat lagi. Takut tunda-tunda, takut dikisi takei. Jadi mereka nggak mau ngelihat, Ustaz. Nggak mau ngelihat. Nah, karena itu kadang kita ini kalau ngasih orang, memperhatikan, sing takei digawe. Kita perhatikan. Kalau tidak digawe tanda tanya, nanti sih tak kayak kok tidak digawe. Makanya sebagian aulia, kalau dikasih orang, di depan orang yang ngasih dikasihkan orang lain, ingin nguji orang yang ngasih itu gimana. Nah subhanallah, terkadang ada yang nolak. Loh, aku memberikan kepadamu, kenapa kamu kasihkan orang? Jawabannya gampang. Punya aku kan sekarang ini. Kamu telah berikan kepadaku, iya. Ya sudah, aku berikan kepada dia. Kenapa? Sudah hakku. Kamu berikan kepadaku, aku pakai atau tidak, aku berikan kepada orang atau tidak, sudah hakku. Sudah. Gak bisa ngomong, mau ngomong apa lagi? Sudah dikasih, sudah haknya yang dikasih. Yang ngasih, gak ada haknya lagi. Kita juga gitu, kalau kita sudah memberikan petunjuk kepada orang, sudah mengarahkan kepada orang, orang itu melakukan, jangan gara-gara saya ini. Kalau bukan saya, iki sik mabuk, sik ngene iki. Loh, ada apa gara-gara saya? Gara-gara saya. Kita ini cuma bisa menyampaikan. Yang memberikan petunjuk, yang menyadarkan dia Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat kita. Nah, ini kita melihat kita. Nah, Allah. Kita hanya bisa menyampaikan, Nabi itu loh. Nabi mengatakan apa? Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban kepadamu kecuali menyampaikan. Allah yang menyampaikan kepada Nabi, kamu tidak ada hak di dalam memberikan petunjuk, hanya menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Adapun hidayah petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita minta petunjuk kepada Nabi? Enggak pernah. Kita minta petunjuk kepada Allah, karena Allah yang memberikan. Karena itu walakin Allah may yuhdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Kita hanya menyampaikan yang benar. Ojo ini, ojo ini. Kita menyampaikan. Urusan dia mau mendengarkan, dia mau mengikuti, itu karena hidayah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Bukan kita. Kita paksakan dia. Harus kamu seperti ini. Gak bisa. Sekalipun perang lo, gak bisa. Ya, lihat zamannya Nabi. Nabi lo, bukan kita. Yang kosong dari ria, yang kosong dari sombong, yang kosong dari bangga diri. Nabi. Apakah orang yang berperang dari Nabi itu kemudian beriman kepada Nabi? Enggak. Abi Jahal, Abi Lahab meninggal dalam keadaan kufur. Kurang apa Nabi mengingatkan? Dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan, dengan akhlak. Dengan cara yang terbaik. Tetap. Enggak bisa kemudian memaksa orang untuk mengingatkan. Karena hidayah kewajiban kepadamu illal balag, kecuali menyampaikan. Wis, sampai noto. Yang hak itu hak, yang haram itu haram, yang batil itu batil, sampaikan. Urusan hidayah orang itu nanti menerima nasihatmu, mengikuti, bertobat, itu urusanku. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Karena itu seperti ini, kita harus punya dua hal, dua perkara. Yang pertama, islahul amal. Selalu berusaha melakukan amal dengan baik. Selalu melakukan amal soleh, berusaha dengan baik, dengan sempurna. Itu tugas kita. Berusaha selalu melakukan amal soleh dengan baik. Bukan dengan banyak, dengan baik. Jadi jangan kita harus banyak. Oh, saya harus melakukan banyak amal soleh. Jangan. Lakukan amal soleh itu dengan baik. Karena yang diperintahkan oleh Allah itu, Allah itu melihat kita, Pak, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa yang paling banyak amalnya? Enggak. Tapi siapa yang terbaik? Lah kita harus berusaha terus memperbaiki amal soleh. Bukan menambah tapi enggak baik. Selalu berusaha melakukan amal soleh dengan baik dan sempurna. Kalau sedikit sempurna, itu jauh lebih baik daripada banyak enggak sempurna. Tapi kalau kita bisa dari sedikit menambah, meningkatkan, banyak sempurna, bagus. Bagus. Tapi biasanya kalau banyak itu enggak bisa sempurna. Harus lewat sedikit sempurna dulu. Sedikit sempurna baru kita tingkatkan. Nambah, titik-titik. Seperti orang sakit, enggak bisa langsung makan banyak, dikit-dikit. Sampai sembuh, kalau sudah sembuh, wah, sabakul teh. Kita juga gitu, kita ini lagi sakit. Jadi enggak bisa langsung banyak, sempurna. Harus sedikit sempurna dulu, sedikit baik dulu. Kenapa? Kita sholat masih, pikiran kita melayang sana, melayang sini. Layang sedikit ini kita sempurnakan, kita perbaiki. Yang kedua, i'timad 'alallah duna. Mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah bukan kepada selainnya, bukan kepada amal kita, bukan kepada ketaatan kita, bukan kepada kebaikan kita, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu melakukan amal soleh dengan sempurna dan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari riya, dari bangga diri, sombong, dan segala macam penyakit hati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal perbuatan kita yang sedikit. Dan mudah-mudahan dengan yang sedikit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita mendapatkan rahmat, hidayah, ampunannya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.